pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hahaha 104,2 yes radio bangga Cilacap dan ini gini ya namanya cerita sih jangan penak pisah nang kuping penak pisah nang hati penak pisah nang mana dah ini ceritanya ya anak bang wadon di sekolah ke kelas 2 SMA jenisnya Sukarni Sukarni ke cerita-cerita nih hobi banget membaca kan yo iya hobi pisan mulanya gambarnya nang sekolahan ya si jen orang mana yang perpustakaan loro-lorone yang maring perpustakaan tadi opine gue ya aneh si dahat anak ngasuh anak balik gue jantung gulungannya gue nang hari perpustakaan kayak satu hari dia ceritanya si Sukarni gue si dahat teng teng teng teng teng teng teng plebu maring perpustakaan tiliki kayak ngapan takut paling apa-apa ya? Mau ketua perpustakaan malah ketua gondronan butak gue kayak gue sisiran gue petetan gue anak rambutnya biora beko tetap di peteti gue gue anak maning gue modelannya dan aku segila ngajala butaknya kan ngapa jane? Kan tukul maning rambutnya orang mungkin dikak gue setua kira-kira kepain mari butaknya gue jadi siram karo lengat java karo lengat tanah gue baru gue ganti cus, deduk, trik, mari butaknya Walah benar-benar datus ini walah peteti lah benar-benar peribak gue ya sekolah ke sekolah tapi jago ini ngomong karo wong tua rasanya kayak ngomong karo bidang gue kayak gue sekarang peda apa ya ngapa gue ngene ngene hahaha nyong mari ini harap nyelang buku pak ya pak budak hahaha aja budak-budak apa tuh kepret lah benar lah gue ini kan budak Rika loh kok rambutnya budak diundang budak ngeyel maksudnya apa kesuh ya juga jangan kenceng kamu kuat ngapa main enak kue wah nyot nyelang buku pak nyot nyelang buku apa nyot nyelang buku buku apa buku sing paling apik lah sing paling terbaru apa kena kena ge nak bisa syukur syukur yang nyot diselangi gue buku sing isinya tips bagaimana cara mengobati rambut botak kue guru pempennya siapa kue ya kue guru pempennya siapa kue ya udah ngomong ada dokter sini karung tua gue hahaha jangan kesumbaya kayak gue pak aja kesumbaya dan sal is butak sempat mati kong rambut Erika butak gue bewis dan ditenger nak Erika gue jalan maning mati kong malah ngetak apa-apa kesu apa-apa kesu cepet mati ngu Erika lu ngapa lo kue lu ngapa lo kue lalu orangnya jadi diurak si kepriwe ngarep nyelam buku ngak busing paling ngapik nyeh gabalin ngak buku paling apik ya, buku sing paling terbaru, penerbitan terbaru ge, penerbitan terakhir ge. Gawane ta ya maca buku, maca buku, maca buku. Tapi ki ora dinggo kene ge. Kene kowe kowe ora te dinggo kene ge. Kene ge ora te dinggo. Putake. Kang yo tadi ceritanya ke akhirnya ya Sukarni temenan ke nyelang buku terus ke Bali mari ngumah diwaca kalingan yang ngesuk ke udah maca ulung rampung balik maning maring perpustakaan pas jam istirahat jajal teliki kayak ngapa yo harap ngapa ke Sukarni ke nyun sewu pak bate tanglet mau tanya kue manding kue manding nyelang buku pun lebih baik bingi nyelang buku maning mau dilemin jadi kita mau jalan nyelangan banget nyong gak pernah nyelang buku pak nyong ngarep takon nyong ngarep takon kiege perpustakaan apa salon apa kios pangkas rambut astagfirullahaladzim ngematan orang melek weh ya kiege perpustakaan kaya isinya buku buku kaya gimana kaya nangerak kaya anak buku nangerakin anak buku perpustakaan kaya kudati kios pangkas rambut keprive yang mereka jangan orang mikir banget gena-gena no perpustakaan pinginannya yang tengah ini mereka lagi mendeti rambut sege malah lagi nyemir rambut nyemiran kepala dicat ireng bayi gue sanggawe sirai Rika gue pronose baru dicat ireng gue baru di sok di duit recehan ngerarung puluh dicantin langan anak lapangan dan tengah ngotong 17-an kapret gue lambinin lu kapret gue lambinin lu disini makel lah gue gini disini makel lah gue kurang ajar gue ya kamu tamu terkat bingi wah mangkel kok bulu baru ngapa mani gue yang enak baru ngapa mani gue nyong arep protes nyong mari ini gue arep protes protes apa maning? Yeh Rika wingi gue udah nyelang nah buku mari nyong maksud apa gitu? Lah maksudnya ya men konang gue diwaca kon tambah pengetahuan kon gak pengetahuan yang bisa jadi omongnya bener lambe ini mandang bisa diatur orang sekarang pedawek orang cacok ngomong sewu dilek darah kayak gue Lah maksudnya kagak nuku priwian ge nyelang na buku ya wis tulisane cilik-cilik ora ana sepas ini babar protas paragrafe ya ora ana isine kur angka-angka isine kur nomor-nomor tok gambar orang sing apik siji maning jan tuh ge cantik paling parah maning ya nung maca ke halaman satu udul halaman terakhir ge ya jan babar protas ceritane orang sing menarik babar protas ceritane ge jan cita tuh ge kur nomor-nomor tes karepe priwe ri kaole nyelangi buku nyong bak pokoknya nyong siki kudu protes lapor nang maring kepala sekolah ge karepe ri apa ge dulu kodepet aja askar padha kaya kuwi aja lapor-laporan biasa nih ngomong, ditegas nang dipit, di bukunya terk wajahnya ini nyeh, yeh, balik nana yung bukunya kurang ajar, panjang dulu, jadi pegawai perpustakaan kurang mikir, kutak ketok sih dia bani gue pegawai buku aja sembarangan, kok aja balang-balang aja gue perusahaan, perurunan, kalau ada duit ya gue, sehingga terk wajahnya bukunya nanya yung buku apa sih gue, kena jel, dibaca, dipangan ya kena Walah rumah V. Tengah-tengahnya gue nyelang buku telepon ya. Buku telepon tanpa nipah. Buar buku langerak kayak apa ya. Buku telepon tetap kayak nipah. Sini ke nomor-nomor tok. Nomor-nomor telepon. Buta kentir. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.